Telah masuk beberapa pertanyaan, kita mulai menjawab beberapa pertanyaan. Apa ada kaitan, pertanyaan di sini, apa ada keterkaitan antara ISIS dengan Syiah terkhusus yang ada di Irak dan Syam? Nah, kalau kita melihat sejarah tadi, sejarah munculnya terorisme dan radikalisme hingga terjadinya pertumpahan darah bermula dari dua pihak. Dhul Khuwaisirah yang memprotes Nabi dalam kebijakan pembagian harta rampasan perang, melahirkan kelompok Khawarij yang akhirnya membunuh Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sementara yang sebelumnya bahkan teroris yang muncul akibat provokasi Abdullah bin Sabah, yang kemudian Abdullah bin Sabah adalah tokoh perintis Syiah yang terus berkembang hingga hari ini. Nah, apa keterkaitannya? Sangat erat kaitannya. Telah diketahui sejak masa Al-Qaeda, ISIS tidak bisa lepas dari Al-Qaeda karena ISIS pecahan dari dan lanjutan dari Al-Qaeda. Telah disebutkan dalam berbagai literatur referensi, disebutkan bahwa Al-Qaeda memiliki batalion militer di provinsi, salah satu provinsi Iran, di negeri Iran, negara yang beragama Syiah. Nah, di salah satu provinsi Iran perbatasan dengan Afghanistan, lebih dari 1.500 tentara Al-Qaeda dilatih secara serius oleh petinggi-petinggi militer Iran. Kedua, tokoh-tokoh Al-Qaeda sering keluar masuk Iran dengan mudah. Nah, ini kalau keterkaitan secara tindakan langsung. Tapi keterkaitan emosional dan pemikiran, Syiah sering melakukan tindakan teror, pembunuhan, peledakan, termasuk di Masjidil Haram di Mekah. Di saat orang tawaf di tempat paling suci di muka bumi, apalagi masjid kita, tempat paling suci di muka bumi yaitu Ka'bah, Syiah tidak segan-segan menumpahkan darah. Padahal di masa jahiliyah, musyrikin Quraisy dahulu, sejak sebelum datangnya Islam, sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW, mereka sangat menghargai Masjidil Haram. Masjidil Haram ini ada di Mekah. Abu Jahal belum lahir sudah ada Masjidil Haram, sudah ada Ka'bah. Mereka itu dulu, jangankan mau ribut berkelahi karena urusan dagang, kalau mereka sedang mengejar-ngejar pembunuh ayah mereka, ayahnya dibunuh, bukan mobilnya dirampas atau kendaraannya dirampas, ayahnya dibunuh, dan dia memiliki kekuatan, kabilahnya juga memiliki kekuatan untuk menangkapnya, si pembunuh lari masuk ke Masjidil Haram, para pengejar gak berani masuk ke Masjidil Haram, tunggu di luar. Seminggu ya ditunggu seminggu, sebulan ditunggu sebulan, karena menghormati, menjunjung tinggi Masjidil Haram dan Ka'bah. Gak berani mereka. Lah ini kaum Syiah gak peduli dengan Ka'bah. Dan itu bukan sekali, dua atau tiga kali. Kalau yang secara terorganisir di negeri Yaman, kurang lebih 20 tahun yang lalu, ini perlu diwaspadai. ISIS bahaya, Al-Qaeda bahaya, hati-hati. Kita semua harus waspada, tapi yang harus diwaspadai juga bukan hanya itu. Bahkan kalau ISIS dan Al-Qaeda terang-terangan, ini saya. Bahkan deklarasinya, sebagian deklarasi mereka itu dilakukan di depan Mapolres. Dilakukan di Bundaran HI, di Jakarta, membagi CD-CD, kami negara Islam, ISIS, terang-terangan. Tapi yang satu ini berbahaya. Mereka punya gerakan klandestain yang akan menyusupkan orang-orangnya. Dia bisa bermuka dua. ISIS gak mau, pemerintah kafir, saya gak mau kamu, kamu kafir, sudah selesai. Tapi yang Syiah ini Pak ini ya, dikunjungin, dikasih hadiah, datangin, menyusupkan orang-orangnya terus. Ini sejarah menunjukkan demikian. Khawarij tidak mau melakukan itu, sejarah. Tapi Syiah bisa melakukan itu. Pada lebih dari 8 abad yang lalu, pada masa dinasti Abbasi di negeri Baghdad, pada waktu itu dikenal dengan Ibnu Al-Qami. Ibnu Al-Qami salah satu tokoh Syiah yang menyusup dalam tubuh pemerintahan hari demi hari, tahun demi tahun, sampai dia berposisi pada posisi yang sangat menentukan. Posisi yang sangat menentukan, yaitu sebagai menteri pertahanan atau menteri dalam negeri, menyusupkan kebijakan-kebijakan. Ternyata dia bekerja sama dengan Tartar. Ke dalam negeri, dia mengatakan kepada raja, kepada khalifah, bahwa negeri sekarang aman. Kita ingin membangun pembangunan-pembangunan di sisi lain, di bidang lain. Untuk itu jumlah tentara harus dikurangin, supaya tidak terkuras kas negara untuk membiayai tentara negara. Logis. Nah, aman buat apa? Maka dikuranginlah jumlah tentara. Di saat itu muncul sekian tahun berikutnya, panjang ini perjalanan, tidak sebulan dua bulan, muncul kebijakan agar gaji bulanan, ya, upah para tentara itu, dan istilahnya kalau di zaman ini polisi, dikurangin nominalnya. Sampai disebutkan dalam sejarah, banyak angkatan bersenjata negara pada waktu itu yang kere, sampai mengemis, diminta-minta di jalan-jalan. Hancurlah kekuatan negara dari dalam. Di waktu yang sama, Ibnu Al-Qami memberi isyarat kepada Genghis Khan atau kepada Mongol, tentara Tartar, untuk silakan sekarang waktunya. Di saat pertempuran penyerangan mereka, Ibnu Al-Qami hilang. Hancurlah negara Baghdad, Khilafah Abbasi, dan disebutkan dalam tafsir Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir dan yang lainnya, negeri Baghdad bersimbah darah, sungai Tigris berubah warnanya menjadi merah akibat darah-darah muslimin yang dibunuh, disebutkan jumlahnya mendekati 2 juta muslim. 2 juta, kalau disebut penduduk Surabaya saja 2 juta mati sudah banyak. Ini sekarang jumlah manusia banyak, 2 juta di masa itu. Mayat-mayat tidak terurus berbulan-bulan sampai menimbulkan bau busuk. Muslimin, tua, muda, wanita, anak-anak. Sampai menimbulkan wabah penyakit dari Baghdad sampai ke negeri Syam, sampai ke Damaskus, timbul wabah penyakit akibat mayat-mayat muslimin yang terbengkalai berbulan-bulan akibat penyerangan Tartar bekerja sama dengan kaum Syiah. Di Yaman juga demikian. Mulai mengirim mahasiswa-mahasiswa belajar katanya ke negeri Iran. Mahasiswa utusan pertama pulang menjadi orang-orang yang memiliki militansi tinggi, memiliki radikalisme. Nah, mulai membentuk utusan kedua, ketiga, Forum Pemuda Mukmin namanya, di negeri Yaman. Negeri Yaman pemerintah mengira biasa-biasa saja, hubungan antar negara, enggak apa-apa, belajar, study. Ternyata memang disiapkan. Tahun berganti tahun, ternyata mereka sudah berubah menjadi kekuatan bersenjata. Dan akhirnya di saat pemerintah lemah, di saat angkatan bersenjata pecah menjadi dua. Hati-hati, umat Islam, bangsa Indonesia, jangan berpecah, jangan berselisih. Kita dengan teman kita, instansi satu dengan instansi lainnya, kita sedang ditunggu oleh musuh-musuh untuk diterkam. Dan di saat kita lemah, berpecah belah, centang perenang, di saat itu kesempatan bagi mereka. Ini pula yang diberitakan oleh Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang kelompok pemberontak yang akan keluar. Kata Rasulullah, tamruku mariqatun fi hadhihi al-ummah hina furqatin minan nas, akan muncul pemberontak dengan kekuatan bersenjata pada umat ini di saat umat ini pecah, di saat pemerintah lemah. Di Yaman, ketika militer Yaman sudah terkontaminasi dengan politik, akhirnya kekuatan Syiah muncul, terbukti dan terbongkar bahwa senjata itu dibantu oleh negara Iran. Hati-hati, Indonesia ambil pelajaran, jangan dekat-dekat dengan kaum Syiah, membahayakan. Ya, jangan kita ternina bobokkan dengan slogan, sudah jangan saling berselisih, jangan nanti kita... Tidak bisa. Jangan kita menyisakan PR bagi anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Jangan. Mereka yang akan menanggung kesalahan prinsip kita dan kebijakan kita. Anak-anak kita ini, ya sekarang masih bisa terus. Jangan, jangan ribut, jangan dibahas itu, hati-hati. Ayo kita bersatu. Nah, bersatu itu harus, tapi persatuan itu di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas syariat Islam. Kaum Syiah yang mencaci maki sahabat Nabi, kaum Syiah yang menyatakan bahwa istri Rasul, para istri Nabi adalah, maaf-maaf saja, pelacur. Subhanallah, istri-istri Nabi yang dipilih oleh Allah, bukan dipilih oleh orang tuanya, dipilih oleh Allah. Aisyah, siapkah di antara kita ada yang siap dinyatakan ibunya sebagai pelacur? Siap? Istrinya, istri bapak pelacur, siap? Saya yakin dia akan marah kalau orang awam akan mengambil parang, kalau orang yang agak intelek akan di meja hijaukan. Sementara ini yang dicaci, dicela adalah istri baginda Rasul. Disebutkan bahwa Nabi Muhammad meninggal dunia, wafat meninggalkan 9 pelacur, yakni 9 istrinya. Masya Allah. Istri-istri Nabi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran, dipuji dalam Al-Quran yang kita baca, dan banyak lagi lainnya. Kaum muslimin yang saya muliakan, jadi kalau pertanyaannya apa kaitannya ISIS dengan Syiah, sangat erat dari sisi beberapa jaringannya dan sangat erat dari sisi emosional dan pahamnya. Nah, pertanyaan kedua, apa mungkin di Indonesia ditegakkan syariat Islam? Mungkin. Kenapa tidak? Pertanyaannya, bagaimana caranya? Caranya ringkas, seorang ulama memberikan sebuah pepatah yang indah. Kata mutiara, aqim daulatal Islam fi ahlik tuqam fi ardik. Tegakkan negara Islam di keluargamu, pada dirimu, istri dan anak-anakmu dulu. Pasti Allah akan tegakkan di bumimu, di negerimu. Pertanyaannya, sudahkah kita, di rumah kita, anak istri kita menjalankan syariat Islam? Orang kalau bicara syariat Islam, bayangannya itu pembunuh harus dikisos, ya. Pencuri potong tangannya, ya. Yang berzina kalau sudah berkeluarga dirajam, kalau masih bujang dicambuk 100 cambukan. Dikiranya syariat Islam cuma seperti itu. Syariat Islam ini sempurna, termasuk hubungan Anda dengan anak-anak Anda, dengan istri Anda, istri terhadap suaminya. Syariat Islam, terapkan dulu. Sudahkah Anda menerapkan Islam? Kalau jawabannya belum, jangan berharap banyak. Kalau banyak para istri yang masih mendolimi suami, masih menentang suaminya, membentak suaminya, para suami menggolimi istri, para suami menggolimi anak, anak tidak taat kepada ayah dan ibu. Ini contoh. Kalau umat Islam masih banyak yang enggak sholat, Banyak enggak yang enggak sholat? Banyak. Adzan maghrib dikumandangkan, masih musik-musik dangdutan, ngerokok, gitaran di sana sini, di jalan-jalan. Masya Allah, sholat yang Allah panggil hayya ala sholat, hayya ala sholat, tidak dipenuhi panggilan Allah. Kalau panggilan majikannya atau bosnya, atasannya, siap, ya bos, jam berapa? Jam 6 datang, tepat. Masya Allah memanggil. Allah yang memberi rizki kepada kamu semua ini, tidak kamu hiraukan. Kaum muslimin yang saya muliakan, mulailah. Jangan Anda mengatakan, wah kalau gitu harus dimulai dari atas dulu Ustaz, dari pemerintahnya dulu baru rakyat. Salah Anda. Mari kita dengarkan ayat Al-Quran. Saya katakan salah kalau dikatakan pembenahan itu harus dari pemerintah dulu baru rakyat. Sebaliknya, rakyat dulu berbenah diri, meninggalkan kesyirikan, perdukunan, santet-santet, sihir-sihir, peramalan-ramalan, amalan-amalan yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, kejujuran, tinggalkan perzinahan, khamr dan yang lainnya. Allah mengatakan, mari dengarkan wahai penanya dan seluruh muslimin. Wa kadzalika ja'alna. Nah. Wa kadzalika nuwalli ba'dadh-dhalimin ba'dhan bima kanu yaksibun. Dan demikianlah kata Allah, kami jadikan sebagian orang-orang zalim sebagai penguasa, pemerintah terhadap orang-orang zalim lainnya, disebabkan apa kata Allah? Dosa-dosa yang mereka lakukan. Pemerintahnya zalim, ya berarti kamu juga zalim. Ketika ada seorang bertanya kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib, kenapa pemerintah zaman ini tidak seperti pemerintah di zaman Abu Bakar As-Siddiq katanya. Kata Abu Ali bin Abi Thalib menjawab, di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, rakyatnya enggak seperti kamu. Rakyatnya itu Uthman bin Affan, Abu Hurairah, dan pemerintahanku, rakyatnya seperti kamu ini. Masya Allah, betul. Ayat ini, tadi saya sebutkan kata mutiara ulama, kemudian ayat Al-Quran, sekarang hadis Nabi. Rasul menyatakan, kaifa takunu yuwalla alaikum, sesuai dengan kondisi kalian. Allah beri pemerintah, penguasa yang sama. Kalian suka judi masih? Sepak bola ada judinya. Main ini judi, main itu judi, perzinahan, kebebasan. Ya. Jangan dikekang kami dengan Islam, rock, metal, dangdut, campur aduk. Kalian pingin itu kan? Kalau ada pemerintah yang melarang itu, kalian protes, demo. Kalian gak senang. Kalian ingin mengikuti Barat. Kalian ingin mengikuti Yahudi dan Nasara. Mana bisa mendapatkan penguasa yang baik? Jangan berkhayal. Ini membutuhkan amalan dari kita dan ini tanggung jawab kita semuanya. Nah, para hadirin yang saya muliakan, jadi kalau pertanyaan apa mungkin di Indonesia ditegakkan syariat Islam? Insya Allah mungkin. Doa kepada Allah, mohon kepada Allah dan beramal. Apa benar ada pernyataan yang mengatakan bahwa ISIS didanai oleh Arab Saudi? Dusta, dusta dan dusta. Nah, justru Arab Saudi yang paling getol memerangi ISIS, baik terhadap rakyatnya yang ikut tindakannya cukup serius, sampai ke urusan militer lainnya. Serius. Tidak benar, ini dusta. Bahkan pemerintah Saudi terus dalam ceramah-ceramah ulamanya dan kebijakan pemerintahnya dengan tegas mengecam keras ISIS dan jangan sampai ada di negaranya atau orang Saudi mengganggu negara lain. Dusta-dusta. Itu ada pihak-pihak yang ingin mengail di air keruh. Ya. Nah, hal ini penting untuk diingatkan. Wahai saudaraku, jangan suka mengail di air keruh. Jangan memanfaatkan keadaan. Oleh karena itu sangat penting untuk diingatkan. Sekarang ini sering disebut ciri-ciri teroris orangnya berjenggot. Lah yang hadir di sini 95% atau lebih berjenggot semua. Berarti kita memang teroris, begitu. Padahal kita oleh terorisnya dinyatakan kafir. Kita sendiri diancam oleh mereka untuk dibunuh. Kita sendiri dinyatakan penjilat-penjilat pemerintah. Ya. Ustadz-ustadznya polisi katanya. Ya. Jadi kita diserang sana serang sini. Wanita bercadar, ciri-ciri wanita teroris. Jangan berbuat kezaliman. Kezaliman itu akan datang waktunya di hari kiamat. Allah akan minta pertanggungjawaban. Ya. Berapa banyak wanita-wanita bercadar yang di rumahnya banyak buku bacaan anti terorisme. Ceramah yang dia dengar, dia didikkan kepada anak-anaknya. Awas anakku, jangan kau menjadi seorang teroris, jangan kau menjadi khawarij. Wanita-wanita bercadar itu yang ciri-ciri teroris, bajunya atau celananya cingkrang. Masya Allah, Masya Allah. Padahal itu adalah bimbingan Nabi, tuntunan Rasul. Bagi yang belum bisa beramal, berdoa agar ditolong oleh Allah. Bagi yang sudah beramal, semoga diberi istiqomah. Jangan suka mengail di air keruh. Ini kondisi butuh tanggung jawab kita semuanya. Kaum muslimin yang saya muliakan, di waktu yang sama dan kondisi yang sangat mendesak ini dan sempit ini, satu hal ingin saya sampaikan. Karena beberapa pertanyaan saya baca sangat terkait dengan apa yang saya akan sampaikan ini. Kalau kita mau mengatasi masalah, ada istilah ya, mengatasi masalah tanpa masalah. Jangan mengatasi masalah dengan masalah. Apalagi mengatasi masalah dengan 1000 masalah berikutnya. Jangan, itu orang gak bertanggung jawab. Lah, dalam upaya mengentaskan umat Islam dan bangsa negara kita ini dari terorisme dan radikalisme, jangan upaya kita ini untuk menghancurkan terorisme melalui liberalisasi, menerapkan liberalisme. Jangan. Itu seperti orang ingin memadamkan api dengan menyiramkan bensin atau LNG dan LPG yang meledak. Di tengah-tengah kita ingin memerangi terorisme dengan segala pengorbanan. Tiba-tiba muncul orang-orang yang mengatakan semua agama itu sama. Masya Allah. Tiba-tiba muncul orang yang mengatakan atau menegaskan bahwa, atau sebelum itu, adanya acara doa bersama. Pernah dengar gak? Doa bersama lintas agama di Gelora Senayan. Islam, sebelahnya Hindu. Ini manggil ya Allah, yang Hindu, yang itu Buddha. Ini Yesus. Nah, itu Konghucu. Ini Islam. Masya Allah. Padahal dia membaca ayat hampir setiap hari mungkin. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Sampai akhir ayat lakum dinukum waliyadin. Bagi agamamu, agamamu, aku agamaku, sudah enggak ada doa bersama. Tuhannya sama-sama bareng. Na'udzubillah. Ini sangat bertentangan dengan Islam dan akan memicu emosi. Baru kemarin salah satu tokoh atau yang juga bersama dengan jaringan Islam Nusantara yang sekarang sedang ribut ramai ini, jaringan Islam Nusantara mengatakan, barakallahu fikum, rupanya ada sebuah kejadian ya. Dia mengucapkan bahwa sekarang ini kan mulai ada Islam anti Arab, Islam non Arab, Islam non Arab ya, hati-hati, ini juga provokasi dari Yahudi. Bahwa Allah itu, kata dia, bukan dari bangsa Arab. Kemudian rupanya terjadi keributan. Bukannya orang ini rujuk, malah tambah menjadi, loh, saya cuma mengatakan Allah bukan bangsa Arab, kok marah ya? Nih, saya sekarang mengatakan bahwa Allah itu tidak ada. Silakan lapor polisi yang mau marah. Masya Allah. Dan kalau Allah juga mau marah, silakan Allah sendiri yang memenjarakan saya. Allahu Akbar. Demikian maksud Islam Nusantara. Salah satu juga dari mereka yang berani mengatakan, ya, kalau seandainya nanti Allah ditanya kelak di akhirat, agama mana sih yang paling benar? Allah itu bahasa dia gak mau nyebut Allah, Tuhan. Tuhan itu akan tersenyum sambil membukakan surganya dan menunjukkan ternyata di dalam surganya yang luas itu sudah didapati di situ ada Yesus, ada Muhammad, ada Mahatma Gandhi. Masya Allah, kalimat kufur ini, kalimat kekafiran ini, bahaya ini diucapkan di hadapan muslimin yang sedang ingin mengentaskan umat dari radikalisme dan terorisme. Hati-hati, ini akan mengundang murka Allah terhadap umat Islam dan bangsa ini. Bangsa ini yang dimerdekakan dengan rahmat Allah, yang kalau Anda baca dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tertulis atas berkat rahmat Allah, bukan rahmat Tuhan. Atas berkat rahmat Allah, kata nenek moyang kita, pendahulu, pesepuh-sepuh, pejuang-pejuang negeri ini. Kemudian kita tidak bisa menjaga rahmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Jangan, wahai saudaraku, ini berbahaya. Ya, kita tidak senang terorisme, radikalisme. Kemudian ada yang membuat dialog imajinasi antara tiga pihak. Dialog imajinasi disebarluaskan antara Yesus, Muhammad, begitu bahasanya, dengan tidak sopan, dan satu orang lagi. Apa dialognya? Kata Yesus, Mat, coba, tidak sopan. Kita yang diperintahkan menjunjung Nabi, menjunjung tinggi, mengagungkan, bersolawat kepadanya. Ya. Mat, minta maaf Mat, lahir batin. Ini Idul Fitri umatku telah mengganggu umatmu, maksudnya di Papua. Ya. Maafkan Mat. Nah, dijawab, ya sama-sama Yesus, umatku juga melarang umatmu untuk membangun gereja. Kamu walaupun berambut panjang, gondrong, dan berwajah kereng, tapi saya yakin kamu pemaaf, Yesus. Masya Allah. Masya Allah. Kemudian pihak ketiga ini, matinya baru-baru saja, dia mengatakan, gitu aja kok repot. Kita dirikan gerjit, gereja masjid. Hari Jumat untuk sholat Jumat, hari Minggu untuk acara misa. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Bagaimana kalau ini didengar oleh Nabi? Bagaimana ini kalau didengar oleh Umar ibn Khattab? Bagaimana kalau ini didengar oleh Ali bin Abi Talib? Bagaimana ini kalau didengar oleh para imam kita, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik, Bukhari, Muslim, dan yang lainnya? Wahai bangsa Indonesia, wahai kaum muslimin, takutlah kalian kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah. Negeri ini keselamatannya, keberlangsungannya, dan kelanjutannya ditentukan oleh Allah akibat baik tidaknya amalan kalian. Mungkin para pejuang negeri ini akan menuntut kita di hari kiamat dalam sidang BPUPKI. Pada waktu itu mereka menyimpulkan pertama, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dengan kewajiban bagi umat Islam untuk beramal dengan syariat Islam. Itu yang kemudian dikenal dengan Piagam Jakarta. Sebenarnya mereka orang yang bersyukur. Kemudian mulai diskusi panjang, ada orang Kristen yang protes dari NTT, dari mana, ya. Kemudian dihilangkan kalimat itu. Tapi mereka sebenarnya sadar bahwa penerapan syariat Islam, ya, oleh yang ikut dalam sidang BPUPKI tadi, bahwa penerapan syariat Islam sebagai bentuk perwujudan syukur terhadap rahmat Allah yang diberikan kepada bangsa ini lepas dari penjajahan bangsa kafir Belanda, Jepang, dan yang lainnya. Maka dari itu himbauan ini, himbauan terakhir, atasilah problem terorisme dan radikalisme ini dengan Al-Quran dan Sunnah, dengan cara penerapan sistem pemahaman yang telah ditunjukkan oleh murid-murid Rasulullah, para sahabat Nabi, Khulafaur Rasyidin dan yang lainnya, serta mengikuti jejak para ulama kita, terkhusus ulama yang empat dari imam madhab kita yang empat, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Hambali, mengikuti jejak Imamul Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasa'i dan yang lainnya sampai hari ini, dari ulama-ulama yang benar-benar berjalan di atas ilmu Al-Quran dan Sunnah, takut kepada Allah, ulama-ulama yang tidak bakal menjual fatwanya untuk kepentingan apapun. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian kajian kita pada siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf jika ada yang salah, murni karena kejahilan saya, dan semua itu semoga Allah mengampuninya. Dan sekaligus saya mohon maaf dari seluruh hadirin, dan sekali lagi mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak, terkhusus Bapak Kapolres Bondowoso dan juga Bapak Bupati dan semua pihak yang terkait yang punya peran sedikit maupun banyak lancarnya dan terwujudnya acara ini. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah acara yang telah kita lewati bersama. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Ustaz Iman menjadikan kita paham bahwasanya ISIS adalah suatu gerakan yang sangat berbahaya. Kami ucapkan jazakallahu khairan kepada Ustaz dan semua pihak Kapolres atas tersenggaranya acara itu sampai selesai. Dan kami tidak lupa ucapkan pula kepada seluruh panitia yang telah bahu-membahu sehingga acara ini berjalan dengan lancar. Demikian acara kajian ini yang besar kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.